Assalamualaikumullah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri majlis ilmu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui majlis ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita keberkahan, rahmat dan taufik kepada kita semua kepada ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang mengikuti sunnah dan petunjuknya hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang terjadwal untuk mengisi pada kesempatan sore hari ini sebetulnya adalah Syekh Marzuq bin Khalid Al-Azmi hafizahullahu ta'ala. Akan tapi qadarullah wa masya'a fa'al, saat ini rombongan masyaikh masih dalam perjalanan, masih dalam perjalanan, dan sepertinya mereka akan terlambat ya datang. Ya, ada informasi terakhir katanya baru keluar tol pastor. Jadi mudah-mudahan mungkin berapa menit ke depan Syekh bisa datang dan memberikan ilmunya kepada kita semua. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu untuk mengefektifkan waktu, ya, panitia meminta saya untuk mengisi materi ya ala kadarnya begitu sambil menunggu kedatangan Syekh. Ya, mudah-mudahan ya apa yang terjadi kepada kita semua pada kesempatan sore hari ini tidak mengurangi kebaikan dan pahala yang kita dapatkan melalui majlis yang mulia ini. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai materi untuk mengisi kekosongan sebelum pemateri yang sebenarnya menyampaikan ilmunya kepada kita semua, maka saya ingin membacakan ya beberapa hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu dalam bab Husnul Khuluq. Dalam bab Husnu al-Khuluq, bab tentang berakhlak baik. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita pernah atau sering mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Hadis ini adalah hadis yang masyhur, hadis yang sering kita dengar dan memiliki makna yang sangat besar, yang menunjukkan bahwa ad-dinul Islam, agama Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya bermuara kepada akhlak. Karena kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran tauhid, dengan ajaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran yang berkaitan dengan muamalat dan lain sebagainya dari ajaran-ajaran yang kita kenal di dalam agama Islam ini. Dan semua itu bermuara kepada akhlak yang baik. Bermuara kepada akhlak yang baik. Jadi di dalam ajaran tauhid misalnya terkandung padanya nilai-nilai akhlak. Dalam ajaran sholat misalnya terkandung padanya nilai-nilai akhlak. Dalam ajaran puasa, dalam ajaran zakat, dalam ajaran haji, termasuk dalam ajaran yang berkaitan dengan hukum-hukum muamalat, terkandung padanya nilai-nilai akhlak. Inilah yang ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan, tentang keistimewaan-keistimewaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan akhlak yang baik adalah hadis yang diterima dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Kata An-Nawas bin Sam'an, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-birru, tentang kebaikan, dan al-ithmu, tentang perbuatan dosa. Al-birru, kata para ulama, artinya adalah al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-birru, kebaikan yang sangat banyak itu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang sangat banyak itu adalah berakhlak baik. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengisyaratkan bahwa jika kita ingin mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, jika kita ingin meraih al-birru atau al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak, baik di dunia, begitu juga di akhirat kelak, maka tidak ada cara lain kecuali dengan berakhlak baik. Kecuali dengan menghadirkan husnul khuluq dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang sangat banyak itu ada pada akhlak yang baik. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dan perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan hatimu tidak merasa nyaman dan engkau tidak suka orang-orang melihatmu melakukan perbuatan tersebut. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, itu hadis yang diterima dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yakul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqo. Abdullah bin Amr mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang fahishan, itu orang yang secara tabiatnya suka berkata-kata buruk. Wala mutafahishan, begitu juga suka berkata-kata buruk ya dengan usahanya sendiri. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqo. Sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Orang-orang yang paling baik di antara kamu adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan hadis ini adalah hadis yang menjelaskan keutamaan yang sangat besar yang akan diraih oleh orang-orang yang berakhlak baik. Tentu kita tahu bahwa manusia itu berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk. Orang yang baik juga bertingkat-tingkat. Ada yang biasa-biasa, ada yang pertengahan, dan ada orang yang sangat baik. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa perkara yang menjadi ukuran, perkara yang menjadi timbangan atau parameter kebaikan seseorang adalah akhlak yang baik. Semakin baik akhlaknya, maka dia menjadi orang yang semakin baik. Semakin buruk akhlaknya, maka dia menjadi orang yang buruk. Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqo. Sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak hartanya. Bukan orang yang paling tinggi ilmunya. Bukan. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling baik akhlaknya. Nah, hadis dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diterima dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perkara yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin nanti pada hari kiamat yang melebihi husnul khuluq, yang melebihi akhlak yang baik. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tahu bahwa amal-amal perbuatan kita lakukan di dunia ini nanti pada hari kiamat akan ditimbang. Yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan masuk surga. Dan yang ringan timbangan kebaikannya, lebih berat timbangan keburukannya, maka dia akan masuk neraka. Fa amman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di kehidupan yang memuaskan. Wa amma man thaqulat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, apa kata Allah? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Oleh karena itu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kita terus beramal. Kita terus berbekal supaya kita membawa amal-amal kebaikan nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar tatkala amal-amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan kebaikan kita lebih berat, sehingga kita masuk ke dalam surga yang padanya terdapat kehidupan yang memuaskan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menjelaskan bagaimana supaya kita nanti pada hari kiamat ketika amal-amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, timbangan kebaikan kita lebih berat dibandingkan timbangan keburukan kita. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah dengan berakhlak baik, dengan menghadirkan husnul khuluq atau akhlak yang baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin nanti pada hari kiamat min husnul khuluq, dari akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa? Tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Tentang perkara yang menjadi sebab yang sangat besar seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya seperti itu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, kemudian yang kedua adalah husnul khuluq, berakhlak baik. Maka dengan akhlak yang baik, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Maka tanpa akhlak yang baik, Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Husnul khuluq, berakhlak baik. Dan surga adalah cita-cita kita yang paling tinggi. Kesuksesan kita yang sebenarnya. Kemenangan kita yang hakiki adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk surga, maka kesuksesan-kesuksesan kita di dunia ini tidak ada apa-apanya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang telah meraih kesuksesan. Nah, bagaimana supaya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Bihusnil khuluq, dengan akhlak yang baik. Selain dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wasuila an aktsari mayudkhilun nasannar. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Lalu beliau mengatakan al-famu wal farju. Perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Begitu juga Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadithun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Kemudian hadis dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang selanjutnya masih hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu juga bertingkat-tingkat. Tidak semua orang beriman berada pada level yang sama, bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat kualitas keimanan mereka. Bertingkat-tingkat ketebalan dan ketinggian iman mereka. Ada yang rendah, ada yang pertengahan, ada yang sempurna sekali keimanannya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan bahwa perkara yang menentukan kualitas keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, semakin sempurna keimanannya. Semakin buruk akhlaknya, maka semakin buruk pula kualitas keimanannya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sering mengaitkan masalah akhlak ini dengan iman. Beliau sering mengaitkan masalah akhlak ini dengan iman. Artinya bahwa tinggi dan rendahnya keimanan seseorang akan ditentukan oleh sebaik apa kualitas akhlaknya. Contoh misalnya dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam, ini masalah apa? Masalah akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkannya dengan iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu, masalah apa ini? Masalah akhlak. Dan lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan masalah ini dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Sifat amanah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Ya, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat aman. Walaupun dia sholat, ya walaupun dia sholat. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat aman. Walaupun dia puasa, ya walaupun dia puasa. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Walaupun dia rajin membaca Quran, ya. Walaupun dia rajin membaca Quran. Walaupun dia rajin mendatangi majlis taklim, ya. Walaupun dia rajin mendatangi majlis taklim, la imana liman la amanah talahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsih. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Hadis ini kata para ulama di antara salah satu hadis yang merupakan pilar akhlak, yaitu mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Kalau orang di dalam hatinya ada kecintaan seperti ini, maka dipastikan dia akan menjadi orang yang berakhlak baik. Dipastikan dia akan menjadi orang yang berakhlak baik. Kalau kita senantiasa menumbuhkan rasa cinta kepada saudara kita sesama muslim, seperti kita mencintai diri kita sendiri, apa yang kita cintai untuk diri kita, maka kita cintai juga untuk orang lain. Apa yang kita tidak sukai terjadi kepada kita, maka kita juga tidak suka hal itu terjadi kepada orang lain. Ini adalah pilar berakhlak baik yang ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsih. Dan lagi-lagi Nabi SAW mengaitkan masalah akhlak ini dengan iman, tidak beriman salah seorang di antara kamu. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pantaslah jika kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqi darajata shaimil qa'im. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang beriman itu dengan akhlaknya yang baik akan mencapai derajat orang yang suka berpuasa dan suka melaksanakan sholat. Ya, sekali lagi, kata Nabi SAW, sesungguhnya orang beriman itu akan mencapai derajat orang yang rajin melakukan puasa dan orang yang rajin melakukan sholat, ahli puasa dan ahli sholat, dengan apa? Bihusni khuluqih, dengan akhlaknya yang baik. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi dijelaskan dan sesuai juga dengan hadis ini, bahwa orang beriman itu derajatnya bertingkat-tingkat. Dan Allah juga Rasulnya menjelaskan kepada kita bagaimana caranya supaya kita mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan ilmu, ya kan? Seperti yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Atau bahkan sebelum itu, sesuai dengan ayat ini, Allah akan mengangkat derajat seorang manusia itu dengan imannya. Setelah dengan imannya, kemudian dengan ilmunya. Nah, di dalam hadis ini, pertama hadis ini menunjukkan bahwa di antara cara kita mencapai derajat yang tinggi adalah dengan melakukan sholat dan dengan melakukan puasa. Jadi hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa jika kita ingin mencapai derajat yang tinggi, maka hendaklah kita menjadi ahli sholat dan ahli puasa. Karena sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baik, dia akan mencapai derajat orang yang puasa dan derajat orang yang melakukan sholat. Ini menunjukkan bahwa ahli sholat dan ahli puasa itu derajatnya sangat tinggi. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang tinggi yang dimiliki oleh orang yang rajin sholat dan rajin melakukan puasa juga bisa diraih, bisa didapatkan oleh seseorang dengan akhlaknya yang baik. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali juga hadis ini di antara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan husnul khuluq, keutamaan akhlak yang baik. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya di antara hadis yang juga menjelaskan tentang keistimewaan dan kemuliaan atau keutamaan akhlak yang baik adalah hadis yang diterima dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rababil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Aku juga menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan perbuatan dusta walaupun dia benar. Nah, alhamdulillah syekhnya sudah datang, ahlan wa sahlan. Fadhil Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Syekh sudah datang pada kesempatan sore hari ini, maka langsung saja kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Syekh. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن نحمد الله على أن قابلنا هذه الوجوه الطيبة. تترجم على طول الشيخ ونقطة تتأخر. على أن قابلنا هذه الوجوه النيرة الطيبة. وأسأل الله عز وجل أنه كما جمعنا في هذه الدار أن أجمعنا وإياكم في دار القرار الجنة، اللهم آمين. نعم. Setelah Syekh mengucapkan hamdalah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa Syekh sangat senang bertemu dengan antum sekalian, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. يقول الله عز وجل في فاتحة كتابه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وكان السلف كثيرا ما يتوقفون عند هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه السورة يقول رحمه الله: هي أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم، إياك نعبد وإياك نستعين، وهي الفاتحة لكتاب الله عز وجل، وهي الشافية، وهي الواجبة في الصلوات، لا صلاة إلا بها، وهي الكافية، فقد يكون من لا يكفي ولكنها تكفي. نعم. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam pembukaan kitabnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Itu surat Al-Fatihah, surat yang sangat agung, surat yang merupakan ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran, dimana salat yang kita lakukan tidak akan sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah ini. وفاتحة الكتاب لأنها لأمرين: الأمر الأول لأنها تفتتح في كل صلاة من قراءة القرآن، وكذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن المصحف الذي بين أيدينا حينما جمعوه وهو مصحف عثمان على أنها تصدر قبل السور كلها، وهذا في حديث سيأتينا إن شاء الله عن ابن عباس كذلك عن غيره من الصحابة. نعم. Surat ini disebut surat Al-Fatihah karena dia menjadi pembuka bacaan solat kita. Di mana setiap kali kita melakukan solat maka kita membuka bacaan solat kita dengan surat Al-Fatihah. Begitu juga yang kedua, surat ini disebut surat Al-Fatihah karena sepakat para ulama dan sepakat para sahabat bahwa mushaf Al-Quran yang kita yang ada pada di hadapan kita saat ini itu menjadi pembuka untuk seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana nanti akan disebutkan juga ya, perkataan dari sahabat Ibnu Abbas dan yang lainnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا صوتا من فوقه فرفع رأسه، أي جبريل، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، أي قال جبريل: هذا ملك نزل الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. إلا أعطيته. يعني أعطاك استجابة. نعم. Sebuah riwayat datang dari Abdullah ibnu Abbas. Ketika Abdullah ibnu Abbas duduk bersama Nabi saw, kemudian Malaikat Jibril ketika duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada suara yang datang dari langit. Ada suara yang datang dari langit. Ternyata ketika Malaikat Jibril melihat ke atas, ada pintu langit yang terbuka. Ada pintu langit yang terbuka. Dan Malaikat Jibril mengatakan bahwa pintu langit ini baru pertama kali dibuka pada hari ini. Maksudnya pada hari itu ketika malaikat Jibril berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dari pintu itu datang malaikat. Turun dengannya surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dari ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini man yaqra hadhihi Al-Fatihah wal-Baqarah faqad hiya du'a fa yustajab lahu du'a'uhu biha. Doa. Nah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan tatkala turun surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini, malaikat Jibril mengatakan bahwa di dalam surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini terdapat doa. Barang siapa atau siapa saja yang membaca doa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, begitu juga dalam ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah itu, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. نعم استفاد من هذا الحديث أن هذا الملك أن السماء لها أبواب أن السماء لها أبواب وأن الله عز وجل في العلو في السماء تفضل. نعم diambil faedah dari hadis ini bahwa langit itu memiliki pintu. Langit itu memiliki pintu-pintu. Begitu juga diantara faedah dari hadis ini adalah bahwa Allah Azza wa Jal di atas. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Karena Allah menurunkan wahyunya dari atas ke bawah. Nah. Fa wa kadzalika yustafad min hadzal hadis an hadzal malak لم ينزل على نبي قط إلا على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك هذه الصورة خص بها النبي عليه الصلاة والسلام فتكون خصوصية له عليه أفضل الصلاة والسلام. Begitu juga diantara faedah dari hadis ini bahwa malaikat yang tadi turun melalui pintu langit yang terbuka tadi adalah malaikat yang khusus turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga dengan wahyu yang dibawanya, yaitu surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, menjadi wahyu atau surat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak turun kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa istafad aidan min hadzal hadits ismuha وهو قوله عليه وهو قول ابن عباس رضي الله عنه حينما حكى القصة أنها فاتحة الكتاب أي اسمها الفاتحة فاتحة الكتاب استفاد من هذا الحديث اسمها وهو فاتحة الكتاب. Nah, begitu juga di antara faedah dari hadis ini adalah bahwa surat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembuka dari Al-Qur'an itu adalah Al-Fatihah. Ya, jadi terambil darinya nama surat Al-Fatihah, disebut Al-Fatihah. Karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika menghikayatkan kisah ini, Ibnu Abbas mengatakan atau malaikat itu mengatakan, malaikat Jibril mengatakan sesungguhnya dia adalah Fatihatul Kitab. Maka terambil darinya nama surat Al-Fatihah ini dengan Al-Fatihah. Na'am wa istafad aidan annaha du'a kama قال كما قال رضي الله عنهما ابن عباس قال ما بكل حرف ما أعطي بكل حرف ما كل حرف أعطيه يعني أنه يستجاب له بكل حرف لأن الحمد لله رب العالمين هو ثناء على الله عز وجل مالك يوم الدين أيضا ثناء على الله عز وجل كما سيذكره الشيخ في تفسيرها ثم بعد ذلك تذكر تتوسل إلى الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين هنا فيه فائدة وهو إيش جواز التوسل بالعمل الصالح وإياك ثم بعدما تتوسل تدعوه بأعظم دعاء وأجمع دعاء وهو قوله تعالى اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعم. Kemudian di antara faedah dari hadis ini atau riwayat ini adalah bahwa apa yang dikandung dalam surat Al-Fatihah adalah doa. Ya, adalah doa. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi, siapapun yang membacanya maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini pujian yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah tawassul dengan amal soleh. Ya, tawassul dengan amal soleh. Dan ini juga menjadi dalil diperbolehkannya seseorang bertawassul dengan amal yang telah dilakukannya. Setelah menyebutkan amal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian orang membaca surat Al-Fatihah ini berdoa dengan doa yang sangat agung, dengan doa yang sangat komplit. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya. Fadhil. Naam. Wa kadzalik warad 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahu qala al-Fatihah ummul Qur'an wa ummul kitab was-sab'ul mathani. Qala al-Bukhari rahimahullah ummul Qur'an li'annahu yabda'u biha bikulli qira'atin في الصلاة، وكذلك أم الكتاب لأنه بدأ فيها بها في كتاب الله عز وجل. نعم. terdapat juga riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah ini dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa disebut Ummul Quran karena seseorang ketika melakukan sholat maka dia memulai bacaannya dengan surat ini. Begitu juga disebut dengan Ummul Kitab karena Kitabullah yaitu Al-Quran dimulai dengannya. Wa kadzalika warad في ألفاظ أخرى عن هذا الحديث من هذا الحديث أن بدل الفاتحة قال الحمد لله أم القرآن وكذلك ورد الحمد لله رب العالمين أم القرآن فهنا يتلخص لدينا يعني جملة من أسماء الفاتحة وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني لأنه يثنى فيها في كل صلاة لأنه يثنى بالفاتحة في كل صلاة والسبع المثاني والحمد لله رب العالمين والحمد لله وكذلك ورد عن أبي سعيد أنه ذهب إلى قوم يريد أن يستضيف عندهم فلم يضيفوه فبعد أن ذهب أبو سعيد رضي الله عنه أتوه القوم يسألونهم وقالوا لهم هل معكم راقي فقالوا ما فقال أبي سعيد رضي الله عنه وما بالكم قالوا إن سيد القوم قد مرض فحينما ذكروا ذلك أبي سعيد رضي الله عنه ذهب لديه قال أرقيه ولكن بشرط أن تجعلوا لي من أموالكم فأرقاه أبو سعيد رضي الله عنه بالفاتحة 7 مرات فشفي هذا سيد القوم من المرض الذي كان فيه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما أدراك أنها رقية اضرب لي معكم بسهم فهذا الحديث أيضا دل على أن من أسمائها الرقية. نعم. Kemudian begitu juga terdapat dalam redaksi yang lain dari hadis ini yaitu hadis Abu Hurairah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin ummul Quran. Dalam redaksi yang lain alhamdulillah ummul kitab. Ya, maka dari beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil faedah bahwa surat Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Ya. Memiliki beberapa nama. Di antara namanya adalah Al-Fatihah Jadi disebut Al-Fatihah. Kemudian disebut juga Ummul Quran tadi ya. Kemudian surat Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab. Kemudian disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani. Disebut As-Sab'ul Mathani karena surat Al-Fatihah ini tusanna ini tukar. Ya, karena surat Al-Fatihah ini diulang-ulang dalam setiap sholat. Jadi disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Diulang-ulang dalam setiap sholat. Begitu juga surat Al-Fatihah ini disebut dengan nama Ar-Ruqyah. Karena sebagaimana terdapat sebuah riwayat dari Abu Sa'id, ketika Abu Sa'id melakukan perjalanan, lalu kemudian Abu Sa'id bertemu dengan suatu kaum atau singgah di suatu kaum, lalu kemudian meminta untuk dijamu, begitu. Meminta untuk dijamu, akan tapi mereka tidak mau menjamu Abu Sa'id Al-Khudri dan rombongannya. Kemudian mereka pergi, lalu kemudian pemimpin dari kaum tersebut ya tersengat sesuatu, sakit begitu. Kemudian utusan dari kaum ini datang kepada rombongan Abu Sa'id Al-Khudri, bertanya tentang sesuatu yang bisa menjadi atau bisa menjadi obat bagi kesembuhan pemimpin kaum tersebut. Lalu kemudian Abu Sa'id ya menyatakan bersedia untuk berusaha untuk membacakan sesuatu kepada pemimpin kaum tersebut, tapi dengan syarat kalau sembuh maka mereka harus memberikan sesuatu sebagai upah, sebagai imbalan atas apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id. Nah, yang dilakukan oleh Abu Sa'id. Kemudian Abu Sa'id apa yang dilakukan? Membaca surat Al-Fatihah 7 kali. Kemudian ternyata sembuh. Setelah dibacakan surat Al-Fatihah 7 kali sembuh. Akhirnya kemudian kaum tersebut memberikan sejumlah hewan ternak ya, untuk Abu Sa'id. Namun kemudian Abu Sa'id bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh menerima atau mengambil atau memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh kaum tersebut kepada mereka? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidakkah kalian tahu bahwa dia adalah ruqyah?" Dia adalah ruqyah. Maka ya, jadikanlah saya bagian dari harta tersebut. Maka dari riwayat ini surat Al-Fatihah juga disebut dengan ruqyah. Wa summiyat Ummul Qura wa Ummul Kitab li'anna Ummul Shay huwa marji' al-amr ilayh. لذلك يقال ان ذلك سميت ام القران وام الكتاب لان ام الشيء هو مرجع الامور له لذلك سميت مكه ام القرى لان كل القرى وامورها ترجع ايش الى مكه وبهذا يعني ننتهي من اسماء الفاتحه وفضلها وانها دعاء مستجاب وفضلها في تثنيه القران وتعظيمها انها يعني نزلت من باب لم يفتح قط وما نزلت إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ويكمل لعل الشيخ مرزوق يكمل ما تبقى بتفسيرها حفظه الله. Nah, kemudian terakhir Syekh menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Mengapa? Karena menjadi pusat dari seluruh isi Al-Quran. Di mana seluruh isi Al-Quran itu bermuara kepadanya, berpusat kepadanya. Sebagaimana juga Mekah itu disebut dengan Ummul Qura. Karena seluruh negeri-negeri itu ya berpusat kepadanya, ke kota Mekah. Maka itulah beberapa perkara yang disampaikan oleh Syekh, yaitu berupa nama dari surat Al-Fatihah, begitu juga berkaitan dengan keutamaan surat Al-Fatihah. Di antaranya tadi sudah disebutkan yaitu bahwa surat Al-Fatihah itu doa. Kemudian juga di antara keutamaan surat Al-Fatihah ini turun dari pintu khusus, ya, pintu khusus yang ada di langit, yang juga turun secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian materi ini akan dilanjutkan oleh Syekh Marzuq. Fal yatafaddal mashkura ma'jura. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awalan نعتذر عن التأخير، قدر الله جل وعلا أن يكون في هذا اليوم زحام كما تعلمون، وخرجنا من جاكرتا، فالحمد لله الذي يسر وأعان أن نلتقي بكم. ثانيا أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد وهذه القناة المباركة قناة رجاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تحيا بهم السنن وترتفع بهم راية التوحيد وتزال بهم الشرك وراية البدعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. نعم. Setelah Syekh menyebutkan hamdalah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama Syekh menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan mereka, dan sebagaimana yang antum ketahui katanya ya sekarang apa macet begitu, jadi karena macet maka akhirnya Syekh terlambat datang ke tempat ini. Nah, dan ya mudah-mudahan Syekh berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, menjadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang diberkahi, yang dengannya diangkat syiar tauhid dan sunnah. Qauluhu subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Fi hadhihi al-ayah anwa' at-tauhid ath-thalathah. Tauhid al-uluhiyyah war-rububiyyah wal-asma'i was-sifat. Fa qauluhu alhamdulillah ay akhass Allah subhanahu wa ta'ala bil hamdi wath-thana' wa ufriduhu jalla sya'nuh. فكل المحامد لله سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الألوهية لله رب العالمين، والرب هو خالق الخلق ومربيهم سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الأسماء والصفات لله، لفظ الجلالة اسم من أسماء الله، والرب اسم من أسماء الله، رب العالمين أي مربيهم وخالقهم ورازقهم ومدبرهم، وهذا توحيد الربوبية. فإذا تلخص معنا في هذه الآية الأولى أنواع التوحيد الثلاثة التي استخرجها أهل السنة والجماعة من نصوص الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع. نعم. نعم. Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillahirabbilalamin. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini alhamdulillahirabbilalamin terkandung padanya seluruh jenis tauhid, itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah maksudnya adalah bahwa segala puji khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pujian khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan tauhid asma was sifat. Ya, menunjukkan tauhid asma was sifat. Kemudian lillah yang menunjukkan tentang tauhid al-uluhiyah. Kemudian rabbil alamin ini menunjukkan tauhid ar-rububiyah. Qauluhu ar-rahman ar-rahim. Ismani 'azimani jalilani lillahi subhanahu wa ta'ala yadullani 'ala sifati ar-rahmah. Wa ahli sunnah yuthbituna ma jaa'a fil kitabi was sunnah 'ala مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. فالرحمن اسم عام لجميع الخلق، وهو الذي يتراحم فيه الخلق جميعا. الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أنزل رحمة واحدة من 99 رحمة يتراحم بها الخلق إلى يوم القيامة. فالرحمن اسم لجميع الخلق، والرحيم خاص بالمؤمنين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا تجد في القرآن وكان بالمؤمنين رحمانا، وإنما تجد في القرآن وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. Kemudian الرحمن الرحيم adalah dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyerupakan sifat rahmat Allah sifat kasih sayang Allah dengan sifat makhluknya. Begitu juga tidak menetapkan kaifiat, ya, sifat tersebut bagaimana-bagaimananya. Begitu juga tanpa mengingkari sifat rahmat tersebut. Dan Ar-Rahman adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwa rahmat Allah sangat luas, umum untuk seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat rahmat yang dikandung dalam nama Allah Ar-Rahman adalah sifat rahmat yang umum untuk seluruh makhluk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu rahmat dari 99 rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, yang semuanya, yang dengan satu rahmat itu seluruh makhluk, ya, menikmati kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sifat rahmat yang dikandung oleh nama Ar-Rahman adalah sifat rahmat yang sifatnya umum. Kemudian Ar-Rahim, sifat rahmat yang dikandung dari nama Allah Ar-Rahim adalah sifat rahmat yang khusus. Itu khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak pernah kita mendapati dalam Al-Quran Allah mengatakan wabil mu'minina rahmana, dan kepada orang-orang beriman Allah itu rahman, tidak begitu. Namun kita dapati dalam Al-Quran Allah mengatakan wabil mu'minina rahima, jadi menggunakan kata rahim, dan kepada orang-orang beriman Allah itu rahim. Maka rahim atau ar-rahim adalah nama Allah yang terkandung di dalam sifat rahmat Allah yang khusus, khusus bagi orang-orang yang beriman. Qauluhu malik yaumiddin, wa yaumuddin huwa yaumul qiyamah, wa summiya bi yaumiddin yauma yudanul khalqu ba'dhum li ba'd. وخص الله سبحانه وتعالى بمالك يوم الدين لأن لا أحد هناك يملك شيئا، كما قال الرب جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. نعم نعم. Kemudian مالك يوم الدين. مالك يوم الدين artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai hari pembalasan. Disebut din, yaitu hari kiamat, karena pada hari itu seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Malik yaumiddin. Begitu juga disebut dengan malik yaumiddin karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang memiliki apapun. Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, limanil mulkul yaum, bagi siapakah, milik siapakah kerajaan, kekuasaan pada hari tersebut, maksudnya pada hari kiamat, lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa dan maha kuasa. Qauluhu jalla wa ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. بتشديد الياء وتخفيفها إياك بمعنى الشمس، فلا يجوز القراءة بالتخفيف، لا بد من القراءة بالتشديد. إياك نعبد، يعني نعبدك وحدك لا شريك لك، وإياك نستعين، أي نستعين بك وحدك لا شريك لك، ونستعين بك على عبادتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على شكرك أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. فلا تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بتوفيق منه، وخصت الاستعانة وهي من العبادة لعظيم شأنها. والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. Nah, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka dengan tasydid, iyyaka. Adzan maghrib hal waktu. Adzan dulu atau dan dulu. Atau sudah? Nastamir am naqif. Sudah. يكفرون؟ نحن نعتبر من التأخير. أنا قلت نعتبر من التأخير ذلك تقدير الله. إيش؟ نعم. كيف حالك أخي؟ الله نقف في ساعة. طيب نكمل للحضور يعني. نختم مش طيب ما عندنا لأن القائم هو المسجد أنه يسلم فقط أي حتى المغرب. لا لا أنا أكمل في صار تفسير الفاتحة إلى حد الإقامة. Kalau di sampai komat katanya bisa nggak? Belum utama, belum lazim. Belum ini yang pengurusnya. Karena nasihat ya. Sya'ul qadar Allah. Sya'ul. Allah.